Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita sudah masuk ke bab yang pertama. Babul ikhlas wa ihtarun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahmal al barizah wal khafiyah, sebagaimana yang diterangkan metode penulisan beliau diawali dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan beliau sebutkan hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, hadis Ummul Mukminin tentang masalah akan adanya jaish yang menyerang Ka'bah dan diiqab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kena khasaf. Yang ketiga juga hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis la hijrata ba'da al-fathi. Kemudian yang keempat, hadis dari Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kelima hadis Anas, yang keduanya mirip terkait dengan seorang yang berniat dengan niatan ibadah tapi terhalang oleh uzur, maka dia tetap mendapat pahala. Yang keenam, hadis tentang Ma'in, hadis Ma'in bin Yazid tentang seorang yang bersedekah kemudian diambil oleh, didapat oleh anaknya, maka dia tetap dapat pahala sedekah. Yang terakhir tadi kita baca hadis Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, kisah ketika beliau sakit di Hajjatul Wada'. Ada beberapa hal yang tertinggal terkait dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, rahimakumullah. Yang pertama, di antara hal penting yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah, setelah tadi kita sebutkan faedah pentingnya bermusyawarah, minta isyarat, minta bimbingan ahli ilmi terkait dengan umur din, ya, sampai pun masa sedekah. Sa'd bin Abi Waqqas ketika mau bersedekah minta bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, yang bagi lil mustasyir an yadhkura al-amra 'ala ma huwa 'alayhi haqiqatan. Wal mustashar 'alayhi an yataqiya Allah fi ma syara bihi wa la takhidahu al-'atifah fi mar'at al-mustashir. Dua hal terkait dengan mustashir, orang yang minta bimbingan, minta isyarat, minta petunjuk. Maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia harus sebutkan perkaranya, urusannya sesuai dengan kenyataannya. Jangan ditutup-tutupi, ya, jangan dia, ya, melakukan hilah ingin mendapat jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Dia sebutkan, ya, keadaan sesuai dengan apa adanya. Kemudian minta bimbingan. Seperti di sini, beliau Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, aku orang kaya, ada rumalin, dan tidak ada yang menjadi pewarisku kecuali seorang anak perempuan. Ini kenyataan yang ada. Kemudian beliau minta bimbingan, ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Iya. Bolehkah dengan setengah hartaku, kemudian 1/3 hartaku? Ini semua minta bimbingan dengan menyebutkan keadaan yang sebenarnya. Al-mustasyar, dan yang diminta isyarat, yang diminta bimbingan, petunjuk, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dia mengikuti atifah. Jangan mengikuti perasaan, iya, ingin menjaga perasaan yang minta petunjuk, yang minta bimbingan, yang minta bermusyawarah. Kenapa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Karena kata beliau, li'anna ba'dhan nas, ada sebagian orang, idza syasharahu shakhs wa ra'a annahu yamilu ila ahli amrayn aw ra'yayn la yusiru 'alayhi bihi. Iya, karena ada sebagian orang ketika diminta bimbingan, petunjuk, diajak musyawarah oleh seseorang, ketika dilihat orang tersebut cenderung kepada satu, oh ini kayaknya dia senangnya ke ini. Akhirnya dia tidak amanah. Dia kurang takwa. Dia bilang, udah ikuti aja yang ini aja. Karena dia tahu, dia cenderung kepadanya. Tidak sepatutnya dia demikian, hendaknya dia amanah, dia bertakwa kepada Allah. Yang dia isyaratkan adalah yang hak, yang sesuai dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW menyatakan, iya, ketika beliau Sa'ad bin Waqqas menyatakan kepada Rasulullah, "Boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku?" Kata beliau, "Tidak boleh." Walaupun itu keinginan dari Sa'ad bin Waqqas. Bagaimana setengahnya Rasulullah? Juga tidak boleh. Jangan. Kemudian sepertiganya Rasulullah, kata Rasulullah, sepertiganya boleh. Dan itu pun sudah banyak. Ini al-mustasyar. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, masalah yang penting juga yang terkait dengan hadis ini yang saya sebutkan, yang penting saya sebutkan terkait dengan syarah hadis ini. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan faidah dari iyadatul marid. Faidah dari menjenguk orang sakit. Faidah terkait dengan yang menjenguknya dan yang dijenguknya. Tetapi yang ini saya sampaikan adalah satu tanbih dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Wa yanbaghi aidan an yudzakkirahu at-taubah." Seyogianya seorang yang menjenguk orang sakit ketika dia tahu tanda-tanda sakitnya atau sebelumnya, tiga, saya lupa satu. Yang pertama, yang perlu diingat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hendaknya ketika seorang melihat menjenguk orang sakit, dia menyatakan di hadapan orang sakit tersebut sesuatu yang menggembirakannya. Di antara dengan menyatakan, "Masya Allah, antal yaum fi khair." Ya, kalau bahasa Arabnya, "Masya Allah, antal yaum fi khair." Kalau bahasa Indonesia mungkin, "Ya, Masya Allah, ya antum sekarang baik." Baik, kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW, ya ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Tidak bohong. Tapi untuk membuat datangnya semangat dia untuk sembuh. Husnudzan kepada Allah. Masya Allah, sekarang baik kok antum hari ini. Yang kedua, ketika melihat tanda-tanda semakin menurun kondisinya misalnya, kata beliau, yang bagi anidakir habit taubah. Diingat untuk bertaubat. Tetapi tentunya dengan siasa. Gak boleh kata beliau rahimahullah ta'ala langsung bilang, antum taubatlah. Ini namanya buat pesimis. Tapi dengan cara lain, dengan trik-trik lain. Mungkin diingatkan dengan hadis-hadis, ayat-ayat tentang taubat. Demikian kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang ketiga juga, khawatir ada sesuatu yang penting, diingatkan untuk wasiat. Juga sama, jangan langsung dengan tuduh poin bilang antum tulis wasiatlah atau wasiat kepada kami, tapi disebutkan tentang kisah-kisah terkait dengan masalah wasiat. Demikian yang penting juga atas Muhammad rahimahullah, saya kira ini yang perlu kita ingat. Subhanallah rahimana rahimakumullah. Adapun hadis berikutnya, hadis ke-8, juga hadis yang masyhur, hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu qala. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jisim-jisim kalian, badan-badan kalian, tubuh kalian. Ia juga tidak melihat bentuk rupa kalian. Tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum, kalbu kalian. Dalam lafaz yang lain, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada kalbu kalian dan amal kalian. Penting tambahan ini supaya tidak sebagian memberikan syubhat, yang penting kalbunya, yang penting hatinya. Tidak. Dalam ayat yang hadis yang lain, ya disebut dengan walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada kalbu kalian dan amal kalian. Karena sebagaimana hadis, ya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ya inna fil jasadi mudghah, idza salahat salah jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kata para ulama, ya mereka menegaskan bahwasanya salahul qalbi, bagusnya kalbu itu akan nampak, yadhhar fil a'mal, akan nampak dalam amalan. Demikian juga fasadul qalbi, rusaknya kalbu akan juga nampak pada amalan. Kalau seandainya kalbu kalian baik, ya niscaya akan nampak dalam amal-amal. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Asyhadu an la ilaha illallah rahiman rahimakumullah adalah masalah iya pentingnya niat. Ya Allah lihat adalah niat-niat kalian dan amal-amal kalian. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini sama dengan ayat Allah yang sering kita baca, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini maksud walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling kuat badannya, bukan orang yang paling tampan rupanya. Iya, tetapi yang paling Allah mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini makna walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sehingga kawan fillah rahiman rahimakumullah, beliau Syekh Utsaimin rahimahullah dalam sarahnya menerangkan kepada kita pentingnya ya untuk senantiasa kita ya memperbaiki kalbu kita, mensucikan kalbu kita. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah di akhir sarahnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-muhim ya akhi, yang terpenting wahai akhi, arij qalba daiman, terus iya obati, terus diterapi kalbu ini terus menerus. Kun daiman fi ghasilin lil qalbi hatta yatahhar, jadilah engkau seorang yang terus menerus iya yang senantiasa memsucikan kalbu hingga suci kalbu ini. Kenapa? Karena orang-orang yang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak Allah inginkan sucinya hati mereka. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Khulafillah rahiman rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-9, beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis juga yang masyhur, hadis Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul, tentang seseorang yuqatilu syaja'atan, seorang yang berperang semata-mata ingin menunjukkan keberaniannya, wa yuqatilu hamiyatan, seorang yang berperang semata-mata hamiyah, menunjukkan nasionalismenya, wa yuqatilu ria'an, dan berperang karena ria, ingin lihat orang, ayu dzalika fi sabilillah, mana yang di antara tiga tadi yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, man qatala litakuna kalimatillah, litakuna kalimatullah yal ulya, fahuwa fi sabilillah. Seorang yang berperang berjihad untuk menjadikan kalimatullah yang tinggi menjadi tinggi, dialah yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Dia yang benar-benar berjihad adalah orang-orang yang berjihad semata-mata lillah, semata-mata untuk meninggikan kalimatullah. Satu hal penting yang mungkin sebagai penutup majlis ini kita sebutkan adalah nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adanya dua slogan yang dua-duanya salah. sebagian mengajak berjihad semata-mata adil kaumiyah, menjaga kesukuan, kebangsaan. Ya, sehingga tidak membedakan muslim dan kafir. Yang penting Arab, kearaban. Ya. Yang kedua, juga yang salah adalah lahjah seruan slogan untuk membela tanah air semata. Kemudian bawakan hadis yang palsu, hubbul watan minal iman. Ya, cinta tanah air adalah termasuk daripada iman. Ini bukan hadis. Iya, yang benar seorang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berperang akan mendapat nilai di sisi Allah adalah ketika dia berniat dalam berjihadnya membela Islam karena negara-negara Islam. Iya. Atau Alhamdulillah rahiman rahimakumullah, menjaga kaum muslimin yang tinggal di negeri tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, "Walladhi yuqtalu fi min ajli ad-difa' 'anil watan faqat laysa bisyahid." Seorang yang mati semata-mata membela tanah airnya saja, dia bukan syahid. Walakin al-wajib 'alaina wa lahum muslimun, tetapi yang wajib atas kita dan kita adalah kaum muslimin, wa fi baladin islami, di negeri muslimin, di negeri Islam, walilham wa nasallu subhatin adzalik, al-wajib an nuqatila min ajlis islam fi biladina. Kita ketika berjihad adalah karena Islam yang ada di negeri kita. Karena Islam dan tentunya muslimin ada di negeri kita. Itu niatannya. Kemudian yang terakhir, kata beliau, hubbul watan, cinta tanah air, kalau itu adalah tanah air yang islami, benar kita harus cintai. Hubbul watan, in kana islamiyan, kalau itu negeri-negeri Islam, maka fahdan uhibbuhu, kita cintai negeri tersebut karena itu negeri islami. Ini penting, kata beliau, wala farqa baina watanika alladhi huwa masqatu ra'sik awil mata watan al-ba'id an biladil muslimin. Apakah negeri tersebut negeri yang sedang kamu tinggali atau negeri tersebut negeri yang jauh dari negerimu, maka harus kita cintai kalau itulah negeri Islam. Ya, negeri Saudi, walaupun bukan tempat tinggal kita misalnya, karena di sana adalah negeri Islam, kita cintai karena keislamannya. Demikian juga negeri-negeri Islam yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu barakatuh.